tapi ku tetap memaafkan kamu. Walau tak kau tepati kata yang kau ucapkan, tapi ku tetap mencintai kamu. Telah aku sadari di dalam dada ini tersimpan satu kejujuran hati. Takkan aku tutupi luapan rasa diri yang tetap akan mencintai kamu. Biarpun cemoohan berganti, aku kan tetap mengingatmu. Di tengah malam dan di ujung pagi, aku pun tetap mengharapkanmu. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, janganlah engkau risaukan takkan aku tutupi luapan rasa diri yang tetap akan mencintai kamu. Biarpun cemoohan datang silih berganti, aku kan tetap mengingatmu. Di tengah malam janganlah engkau